Judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore. Jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun yang menonton video begini.